إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat-Nya, karunia taufik dan hidayah-Nya kita alhamdulillah dapat melaksanakan kewajiban kita salat berjamaah pada hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib tak lupa untuk berpesan dan berwasiat sebagaimana wasiat dan pesan Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah senantiasa mewasiatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu adalah bekal bagi kita untuk menapaki kehidupan di dunia dan juga sebaik-baik bekal untuk kita selamat di yaumil akhir nanti insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sudah diambang pintu. Maka kewajiban kita adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, termasuk juga mempersiapkan kondisi masyarakat serta bangsa dan negara kita untuk menyambut tamu yang agung ini. Bulan Ramadan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim disinggung terutama tentang kewajiban ibadah puasa itu dalam 6 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Mulai dari ayat 183 hingga 188. Maka pada kesempatan ini, mari kita sama-sama tadaburi ayat-ayat tentang ibadah puasa. Karena menarik untuk kita cermati dan kita tadaburi ayat-ayat tentang ibadah puasa Ramadan ini berbicara dari hulu sampai hilir. Berbicara mulai tentang perintah atau obligasi kewajiban itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya atau maqasid tujuan-tujuan yang ingin hendak dicapai dari ibadah puasa itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syariat ibadah puasa yang wajib kita perhatikan dan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala terutama tentang ibadah puasa itu begitu realistis dan sangat humanis memperhatikan aspek kehidupan manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali tentang kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah karena di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an sehingga ada kaitan antara puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an di bulan yang sama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang kebesaran dan kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu kita diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pentingnya doa sebagai senjata orang-orang yang beriman dalam rangka mendukung dan menguatkan hati kita agar dapat melaksanakan syariat Allah yang sempurna itu. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang pengorganisasian ibadah puasa itu. Kapan dimulai waktu berpuasa dan kapan harus mengakhiri ibadah puasa di siang hari, apa saja yang boleh dilakukan di malam hari, karena itu menunjukkan kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup ini berada dalam satu sistem organisasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, output dari madrasah kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah agar kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 183 surah Al-Baqarah, Allah menegaskan tentang ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada kita, dan kita bukan umat yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah puasa ini. Tetapi umat-umat sebelum kita juga sudah diwajibkan. Kita bisa melihat dan mendengar bagaimana puasa nabi-nabi sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada puasa Daud, ada puasanya Maryam, ada puasanya Zakaria, ada puasa nabi-nabi dan rasul yang lainnya, terungkap di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan apa? Bahwa aturan kewajiban ibadah puasa ini yang sekarang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW itu merupakan kontinuitas, merupakan satu kesatuan dari ajaran para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan berlaku hingga hari kiamat nanti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah ini sangat penting. Ibadah ini luar biasa. Tidak pernah absen Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan dan mensyariatkan ibadah puasa kepada nabi dan rasul yang pernah diutusnya ke dunia ini. Dan satu yang ditekankan, bahwa tujuan daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita sebagai hamba Allah ini dapat menjadi pribadi yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat periksa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang cakupan dan makna takwa, ya. Sirkulasi kata-kata tattaqun di dalam Al-Qur'an ini mencakup spektrum yang sangat luas dan dinamis. Kata-kata takwa di dalam Al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan masalah spiritualitas, tetapi juga mencakup masalah akhlak, mencakup masalah perekonomian, mencakup masalah kesalehan publik dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebagaimana takwa juga di dalam Al-Qur'an mencakup persoalan-persoalan falsafah hidup berlandaskan Islam yang menjauhi materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Mari kita lihat kata-kata tattaqun di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih ada banyak puluhan ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan kosakata tattaqun. Dan ayat-ayat itu luar biasa. Ada satu ayat yang berbicara tentang la'allakum tattaqun itu dalam konteks untuk kita menegakkan hukum Islam ini dengan sebaik-baiknya. satu ayat disinggung oleh Allah tentang qisas misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ada sebelum ayat tentang ibadah puasa. Qisas juga bertujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hukuman itu kelihatannya keras. Nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan, mata dibalas mata, luka dibalas luka, sepadan, setimpal, dan seimbang dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak manusia. Tujuannya adalah walakum fil qisasi hayat. Ada kehidupan justru ketika Allah mewajibkan qisas kepada umat Islam. Satu nyawa hilang karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Justru di situ ada kehidupan bagi jutaan manusia, bahkan ratusan juta manusia yang lain. Kenapa? Karena akan menimbulkan efek jera. Sehingga orang menjadi apa? Takut. La'allakum tattaqun, karena takwa itu asal katanya adalah berarti takut. Menghindari sesuatu yang madarat. Baik madarat untuk fisiknya, untuk materinya, untuk kehidupannya, untuk nyawanya, untuk keturunannya, untuk semua yang dimiliki oleh manusia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dari sirkulasi ayat tentang tattaqun ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisan para nabi dan rasul, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Tauhid adalah dakwah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul tanpa kecuali. Dan seruan atau slogan para nabi dan rasul itu satu, yaitu ala tattaqun. Afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi takwa itu adalah realisasi atau perwujudan dari kalimat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum, semua nabi mengatakan wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang berhak kalian sembah itu. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Takwa itu adalah syariat yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul untuk menerjemahkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Tattaqun itu juga yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, di dalam surah Asy-Syu'ara. Wahai kaumku, kata Nuh, mengapa kamu tidak bertakwa? Nuh saat itu mencegah dan melarang kaumnya untuk memberhalakan dan mengkultuskan 5 orang tokoh yang disembah-sembah dan dipuja-puja oleh rakyat pada saat itu. Waddan wala suwa'an wala yahuth wala ya'uq wa nasra wa qad adallu katsiran wala tazidiz zalimin illa dalala. Takwa itu juga yang diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Hud alaihi salam. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Hud berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa? Takwa itulah yang menyebabkan terhalangnya turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan karena hamba Allah, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut tidak bertakwa kepada Allah, itulah yang menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka. Maka pertanyaan nabi-nabi itu adalah ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Nabi Hud mencegah kaumnya yang memberhalakan materi, senang dengan kehidupan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Maka Allah turunkan azab, dan sebelum azab itu turun, Nabi Hud tidak bosan-bosan mengingatkan ala tattaqun. Nabi Lut juga mengatakan hal yang sama. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, untuk menghentikan praktek homoseksual yang merebak dan mewabah di tengah-tengah kaumnya. Nabi Lut hanya punya satu cara dan metode untuk mencegah perbuatan itu, yaitu dengan menyebarkan dan menegakkan kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shu'aib juga sama. Shu'aib ini dakwahnya adalah dakwah di bidang ekonomi, untuk meluruskan perilaku praktek-praktek yang menyimpang dalam ekonomi, yang suka mengurang-urangi timbangan, yang suka melakukan manipulasi, yang suka tatalla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna wa la tukhsirul mizan. Ini yang diluruskan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam, sehingga beliau pun mengatakan kepada kaumnya, idh qala lahum Shu'aibun ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Takwa itu ada dalam urusan ekonomi, takwa ada di dalam urusan akhlak, etika di tengah-tengah masyarakat. Takwa juga berurusan dengan masalah falsafah hidup. Anda mau milih Islam atau materialisme atau kapitalisme? Takwa juga berkaitan dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Saleh alaihi salam, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, ketika manusia sudah menyembah materi, membanggakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu manusia, semua diukur dengan standar materi, dengan ukuran-ukuran nominal, dengan ukuran-ukuran keduniaan, keduniawian. Maka disitulah para nabi termasuk Nabi Saleh mengingatkan hambanya, mengingatkan kaumnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa juga berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau masyarakat kita tidak bertakwa dan beriman kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum amanu wattaqau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lakaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dalam ayat yang lain dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Iman dan takwa itulah yang menentukan berkah dan tidaknya hidup kita di atas dunia ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kehidupan kita ini tidak bisa memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini ada persoalan ekonomi, ada persoalan politik, ada persoalan sosial, ada budaya, masalah akhlak, masalah keyakinan. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, semua aspek kehidupan itu tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa dipisahkan dari ajaran-ajaran agama. Sehingga tidak benarlah kalau ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa urusan agama dalam politik ataupun kehidupan manusia secara umum. Itulah makna la'allakum tattaqun dalam kehidupan kita sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa kalian puasa itu diwajibkan pada hari-hari tertentu saja, hanya sebulan saja. Tidak banyak yang diminta oleh Allah. Tidak seperti Nabi Daud yang puasa, satu hari puasa, besok buka, kemudian puasa lagi, itu merupakan kewajiban bagi beliau. Dan itu menjadi sunnah bagi umatnya Rasulullah SAW, bukan sesuatu yang wajib. Tidak banyak hari yang diminta oleh Allah dalam satu tahun untuk kita puasa, tidak. Ayyaman ma'dudat, hanya sekecil saja, hanya sekian persen dari 365 hari dalam satu tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan dalam keterangannya bahwa syariat puasa itu fleksibel. Puasanya wajib, tetapi dalam pelaksanaan puasanya tidak ada yang harga mati, bisa fleksibel. realistis. Kalau ada yang sakit, bisa buka puasa diganti hari lain. Kalau ada yang mau bepergian lebih jaraknya dari 70 km, walaupun dia mau naik pesawat terbang hanya 1 jam, 2 jam, atau 5 jam, tidak satu harian dia di atas pesawat, itu pun bisa dia berbuka puasa diganti dengan hari yang lain di luar Ramadan. Bagi orang yang punya penyakit menahun, orang yang sudah tua renta pun diizinkan oleh Allah untuk berbuka puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diwajibkan untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Jadi tidak ada harga mati dalam pelaksanaan syariat itu. Inilah syariat Islam yang luar biasa. Realistis, humanistis, dan sangat menghargai kondisi kehidupan yang dialami oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan syariat Islam itu kaku, rigid. Syariat Islam itu menakutkan, syariat Islam itu anti kemanusiaan. Syariat Islam itu anti kemajemukan, syariat Islam itu anti kebinekaan. Orang yang mengatakan itu berarti dia belum khatam membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga, Allah mengaitkan kewajiban ibadah puasa itu dengan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kata Imam Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Manar, mereka berdua mengatakan bagaimana? Kenapa Allah kaitkan bulan Ramadan itu sebagai bulan kita wajib berpuasa dengan bulan turunnya Al-Quran? Kata beliau berdua, itulah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu dengan cara kita beribadah puasa. Jadi ibadah puasa Ramadan kita ini adalah untuk mensyukuri turunnya Al-Quran. Itu pendapat ulama besar pembaharu di awal abad ke-20 yang menulis kitab tafsir Al-Manar. Jadi kita ibadah puasa ini adalah kaitannya dengan Quran. Mensyukuri nikmat turunnya Quran itu dengan ibadah puasa sebulan penuh. Maka kalau ada seorang muslim berpuasa tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Quran, maka ini sesuatu yang sangat disayangkan. Puasa sekedar puasa, nahan lapar, nahan haus, tidak berhubungan suami istri, atau dia qiyamul lail atau salat tarawih, tetapi dia tidak pernah menghatamkan Quran, tidak pernah baca Quran, bagaimana dia mau mensyukuri nikmat turunnya Quran itu dikaitkan dengan ibadah puasa? Maka amal yang paling utama untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu adalah kita harus meningkatkan intensitas dan volume bacaan kita terhadap Al-Quranul Karim, sehingga dicontohkan oleh para ulama salafus salih. Tidak ada hari di dalam bulan Ramadan yang mereka lakukan 24 jam dikurangi tidur dan istirahat serta salat kecuali membaca Al-Quran. Majlis-majlis ilmu ditutup oleh para ulama kita terdahulu, tidak mengeluarkan fatwa, tidak mengajar, fokus mereka untuk membaca Al-Quran. Sehingga diriwayatkan Imam Syafi'i dalam satu hari menamatkan Quran 2 kali khatam, sehingga satu bulan beliau bisa menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan pula dalam ayat ini bahwasanya syariat Islam itu adalah untuk memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Kalau di ayat sebelumnya mengatakan bahwa syariat ini fleksibel, ayat syariat Islam itu adalah realistis, humanis, dan di ayat ini dikatakan bahwa Allah menurunkan syariat itu untuk kemudahan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Makanya di dalam surah Taha Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak pernah syariat Allah diturunkan untuk membuat sengsara manusia. Justru yang akan membahagiakan mereka, yang akan mensejahterakan mereka, yang akan memperbaiki kehidupan manusia ini adalah manakala mereka komitmen untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam menjalankan syariat Allah ini kita perlu perjuangan. Perlu ikhtiar, perlu kerja keras, perlu penyadaran kepada seluruh kaum muslimin. Dan dalam menegakkan syariat Allah itu pasti ada banyak tantangan, ada banyak hambatan dan rintangan. Dan Allah mengajarkan senjata yang paling ampuh untuk menundukkan dan mengalahkan tantangan itu adalah dengan banyak kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu hidayahnya kepada kaum yang sudah bersyahadat, kaum yang sudah melaksanakan ibadah salat lima waktu, kaum yang sudah melaksanakan ibadah puasa, ataupun sebagiannya sudah banyak yang pergi haji tetapi belum mau melaksanakan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan secara kafah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayahnya untuk mereka semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuan daripada doa itu adalah falyastajibu li wal yu'minu bil al. Kalau Allah sudah menyerukan sesuatu, Allah sudah perintahkan sesuatu, Allah sudah wajibkan sesuatu, maka kita apa? Tugas kita adalah falyastajibu li. Sambutlah seruan Allah, perintah Allah itu, dan imanilah, yakinilah perintah-perintah Allah itu. Jangan kita cari-cari alasan pembenaran untuk tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang, ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya, yang hanya namanya saja seolah-olah seperti muslim tetapi cara berpikirnya, cara bertindaknya justru tidak mencerminkan ajaran-ajaran Al-Qur'anul Karim. Ya, banyak sekali aspek-aspek syariah yang masih kita tinggalkan. Walaupun sudah kita penuhi rukun-rukun Islam, tetapi ajaran Islam itu bukan hanya rukun atau pilar-pilarnya saja. Rukun Islam itu baru pilar-pilarnya. Yang lain banyak. Yang tidak disinggung di dalam kewajiban dalam rukun Islam itu banyak. Dalam persoalan hudud, dalam persoalan qisas, dalam persoalan pakaian, dalam persoalan minuman, dalam persoalan pergaulan, dalam persoalan sosial, dalam persoalan politik, ibarat bangunan, rukun Islam itu hanya pilarnya, pondasinya. Yang jadi dindingnya, yang jadi atapnya, yang jadi pintunya itu harus kita lengkapi dan kita sempurnakan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin, ayat yang kelima dalam berbicara ibadah puasa ini adalah tentang pengorganisasian hidup. Bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang maju. Syariat ini adalah syariat yang progresif. Ada ditentukan waktu kita. Beribadah itu ada waktunya, ada planningnya, ada ketentuan-ketentuannya. Kapan kita mulai berpuasa? Hatta di dalam Al-Qur'an di situ disebutkan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Di malam hari kita boleh makan minum, di malam hari kita boleh arrafatu ila nisaikum, ya, berhubungan suami istri, tetapi sampai kapan? Kembali lagi diharamkan itu semua hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar atau waktu subuh, itulah masuk kita waktu diharamkan aktivitas yang dibolehkan pada malam hari. Tsumma atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai menjelang malam. Nah, ini kadang-kadang kita baca terjemahannya ini keliru, ada sebagian yang tertipu, terpedaya. Kalau gitu Pak Ustadz, kita buka puasa Nanti saja kalau sudah malam, sudah muncul bintang-bintang. Karena Al-Quran bilang puasalah sampai malam. Jadi orang buka puasa dengan azan maghrib, dia masih pegang gelasnya, air minumnya atau kurmanya, dia tidak mau minum sampai malam, sampai gelap gulita baru dia buka 15 menit kemudian. Itu pemahaman yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan mafhum ayat Al-Quran dan juga praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena dalam redaksi bahasa Arab, ilmu balaghah bahasa Arab ini luar biasa. Atimmus siyama ilal lail, ila itu menunjukkan sesuatu limit, batas akhir kita puasa itu sebelum masuk waktu malam. Beda kalau Al-Quran menggunakan redaksi hatta lail, sampai malam. Memang dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa kita membedakan terjemahan ila dengan hatta. Tapi dalam bahasa Arab itu bisa dibedakan. Seperti saya katakan, saya makan ikan sampai kepalanya. Dalam bahasa Arab ada dua, ilas ila ra'sihi au hatta ra'sihi. Kalau ila ra'sihi sampai kepalanya itu sebelum kepalanya kita berhenti makan, tidak boleh kita makan. Kalau kita menggunakan kata hatta ra'si, makan ikan sampai semua kepalanya, itu artinya baru sampai malam hari baru kita boleh berbuka puasa. Dan ini tidak benar dalam praktek ibadah puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu di sini Al-Qur'an mengatakan apa? Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Syariat itu punya batasan-batasannya. Jangan kita melampauinya. Waktu puasa, mulai puasa, waktu mengakhiri puasa. Kemudian kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum, kapan. Ini semua pengorganisasian hidup yang luar biasa. Dan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiplin di dalam ibadah puasa ini. Dan pendidikan itu dirasakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Itulah tarbiyah rabbaniyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hulu daripada ibadah puasa ini adalah melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh untuk bisa menjaga dan mengendalikan dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Orang kalau sudah beribadah puasa dengan baik, memperhatikan syarat-syaratnya, adab-adabnya, maka dia setelah ibadah puasa Ramadan itu menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Qur'an langsung kepada contoh real praktek yang langsung dirasakan oleh manusia itu apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian itu dengan cara yang batil. Mencari makan, mencari nafkah tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Tidak boleh dari sumber-sumber penghasilan yang haram. Yang kedua kata Allah, wa tudlu biha ilal hukam. Ada lagi praktek, kalau kamu orang kaya, kamu suka menyuap, menyogok hakim, menyogok aparat, menyogok birokrasi, itu tidak betul kata Allah. Dan itu harus dihindari oleh orang-orang yang lulus dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Oleh sebab itu, inilah rangkaian ayat-ayat puasa di dalam surah Al-Baqarah yang wajib kita perhatikan, yang nilai-nilainya luar biasa. Nilai-nilainya harus kita wujudkan dalam rangka kita menyambut dan mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini dapat menjadi Ramadan yang lebih baik, menghasilkan akhlak, menghasilkan perilaku, menghasilkan komitmen kita untuk bersyariat, menjalankan syariat Allah secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullah wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في بلادنا فرد إليهم كيدهم في نحورهم اللهم مزق جمعهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أرض من تحت أقدامهم وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة